Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqawnah. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan kepada mereka yang benar-benar melaksanakan tujuan ia diciptakan di dunia. Allah menjamin ketenangan dan ketenteraman buat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan melindungi dan membelanya. Itu pasti. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan perang kepada siapa saja yang mengganggu dan menyakiti hambanya. Hamba yang dia cintai, hamba yang dia kasihi. Misalnya adalah sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi. Di dalamnya Allah azza wa jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Di dalam firman-Nya ini Allah menyatakan barang siapa yang mengganggu, menyakiti, memusuhi hamba yang aku kasihi, walinya, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepada orang tersebut. Alangkah berbahagianya kehidupan seorang hamba yang demikian. Tenang dan sungguh betul-betul tenang. Karena dia selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pertolongan dari Allah seringkali di luar dugaan, di luar bayangan. Untuk itu penting memang kita sering-sering membaca sejarah perjuangan para nabi serta para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena semua cerita tentang para nabi dan para rasul tanpa terkecuali adalah bukti dari jaminan yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua cerita dan kisahnya di dalam Al-Qur'an selalu berakhir dengan kemenangan para nabi dan para rasul. Walaupun lama dinanti, walaupun tidak segera datang pertolongan Allah. Akan tetapi itu semua tentu ada hikmahnya, di luar bayangan dan dugaan kita. Sebagai contoh adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau yang mendakwahkan Tauhidullahi Azza wa Jal, mengajak dan menyeru umatnya untuk memurnikan ibadah, menyerahkan ibadah hanya untuk dan kepada Allah Azza wa Jal. Ditentang, dibenci dan dimusuhi. Sampai pada akhirnya, pada batasnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan dan menetapkan siksanya untuk mereka. Karena inilah salah satu kelebihan umat Islam dibandingkan umat-umat sebelumnya. Untuk umat-umat sebelumnya, siksa itu Allah langsung turunkan di dunia. Adapun umat Islam, Allah tangguhkan sampai pada saatnya, pada hari kiamat nanti perhitungannya. Secara umum demikian, Allah tetapkan siksa untuk mereka. Banjir besar, terbesar di dalam sepanjang perjalanan manusia hidup di dunia. Dalam keadaan yang seperti itu, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya, anisna'il fulka bi'ayunina, buatlah sebuah kapal besar. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuat karena itu perintah Allah, tanpa bertanya dan tanpa mencari apa alasannya. Jauh dari laut, jauh dari sumber air, di tengah padang pasir. Untuk apa? Dengan keperluan apa kapal besar itu dibuat? Orang yang beriman, yang dipimpin oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, karena itu adalah perintah Allah, melaksanakan, lakukannya dengan penuh keyakinan bahwa itu semua tentu ada hikmahnya, karena perintah dari Allah azza wajal tidak mungkin sia-sia. Tetapi mereka yang membenci dan memusuhi Nabi Nuh alaihi salam, kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min. Orang-orang yang berasal dari kaumnya setiap kali melihat dan melewati mereka yang sedang bekerja membuat kapal, mengejek dan mengolok-olok. Buat apa? Untuk apa? Gila. Apa sih manfaatnya? Begitu yang mereka ucapkan, penghinaan demi penghinaan. Tapi terus dibangun kapal itu sampai selesai. Setelah benar-benar selesai, seluruhnya siap, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk naik di atas kapal tersebut. Demikian juga para pengikutnya dan hal-hal yang perlu untuk dibawa. Setelah mereka naik semua, barulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan langit untuk mencurahkan airnya. Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya. Terjadilah banjir besar. Allah selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Sementara mereka yang membenci dan menentang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah subhanahu akan selalu memberikan pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya untuk mereka yang betul-betul tulus tekadnya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus begitu setiap nabi, setiap rasul alaihi salatu wasalam dalam Al-Quran, kita bacalah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, Nabi Saleh. Kalau kita baca, akan semakin menambah ketenangan di dalam hati, akan meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. sehingga kita akan secara ringan dan mudah menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak mengenal takut, tidak mengenal putus asa atau menyerah bagi mereka yang ingin memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Karena tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia gantungkan harapannya kepada Allah. Ia pasrahkan semuanya untuk Allah azza wa jalla. Dalam kondisi yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi yang dia takutkan? Apalagi yang dia takutkan? Hidup tanpa sedikit pun ketakutan, ini kan kehidupan yang luar biasa. Karena ketakutannya itu hanya untuk dan karena Allah azza wa jalla. Sahabat Jabir ibn Abdullah. Sahabat Jabir ibn Abdullah menceritakan dalam salah satu perjalanan perang Dzatur Riqa', seperti biasanya yang dilakukan para sahabat saat beristirahat, singgah di sebuah tempat, akan mencarikan pohon yang paling besar dan paling rindang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu pohon rindang itu, Rasulullah diperisilahkan beristirahat di bawahnya. Kemudian para sahabat meninggalkan beliau sendiri karena tidak ingin mengganggu istirahatnya Nabi. Dalam keadaan seperti itu, datang orang musyrik satu, kemudian mengambil pedang milik Rasulullah yang tergantung di salah satu dahannya. Lalu orang musyrik itu membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai ancaman. Takhafuni? Apa kamu tidak takut denganku? Nabi Muhammad yang terbangun mengatakan, "La, tidak." Bayangkan orang baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Kalau bukan karena iman, bukan karena thiqah billahi azza wa jalla, betul-betul tinggi kepercayaannya, orang akan terkejut, terkaget. Apalagi di hadapannya adalah pedang tajam yang disertai dengan ancaman. Kita saja dibangunkan dengan cara biasa, kadang-kadang kaget dan terkejut. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ini profil hamba yang ia telah memasrahkan dirinya dan apa yang dia punya untuk Allah azza wa jalla. Kamu takut kepada ya Muhammad? Tidak. Kata orang itu, faman yamna'uka minni? Kalau kau tidak takut kepadaku, terus siapa yang akan membela kamu? Siapa yang akan melindungi kamu? Nabi alaihissalatu wassalam dengan tenangnya mengatakan, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nama Allah disebut, nama Allah yang diucapkan atas dorongan kekuatan iman, itu pun dinyatakan dalam keadaan yang paling tenang, ditujukan betul kepada orang itu, menusuk. Betul-betul menusuk jawaban Nabi alaihi salatu wasalam, Allah yang akan melindungi dan membela aku. Allah. Sampai kemudian pedang yang ada di genggaman tangannya jatuh. Kenapa? Betul-betul mengena sekali di hati orang tersebut. Nabi Muhammad kemudian mengambil pedang itu, lalu kembali bertanya, kalau sekarang, siapa yang akan melindungi kamu? Siapa yang akan melindungi kamu? Kata orang tersebut, nah, kun khaira akhir. Ya Muhammad, jadilah orang baik. Memelas orang ini. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam menawarkan Islam untuknya. Tapi orang itu menolak. Apa kemudian dibunuh? Tidak. Nabi Muhammad fakhalla sabilah. Nabi Muhammad biarkan dia pergi bebas tanpa membawa luka dan lecet sedikit pun. Karena dia telah berjanji untuk tidak memerangi Nabi alaihi salatu wasalam, juga tidak akan membantu orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Itu janjinya. Ketika dia pulang kembali ke komunitas dan masyarakatnya, kata dia, jiktukum min indi khairin nas. Aku baru saja ketemu dengan orang yang paling baik di atas muka bumi. Nah, ini contoh. Barakallahu fikum. Dari sekian banyak contoh yang mungkin saja sebagian besarnya belum pernah kita baca dan kita dengar. Sebuah contoh nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dan membela hamba yang dikasihi dan dicintainya. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Betapa luasnya cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yang selalu berbuat salah siang dan malamnya. Hambanya yang seringkali lupa dan lalai sehingga selalu berbuat dosa. Lihatlah luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Hambanya yang tidak memperhatikan kewajibannya sebagai makhluk. Hambanya yang sering meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Hambanya yang selalu meremehkan ajaran-ajarannya. Hambanya yang tidak tunduk, tidak taat, tidak siap untuk melaksanakan ajaran nabinya. Hambanya yang betul-betul lupa dan lalai dengan tujuan kenapa ia diciptakan di dunia. Hamba yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat dan kasihnya. Ini kan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jelas hambanya salah. Jelas hambanya keliru. Jelas hambanya tidak melaksanakan syariat yang ditetapkannya. Tetapi Allah terus berikan anugerah, karunia, nikmat. Dia bisa hidup di dunia, bernafas, sehat, jasmani dan rohaninya. Rizki Allah berikan untuknya. Allah beri kesempatan dia berkeluarga, punya istri, punya anak-anak, memiliki pekerjaan. Nah, apapun yang dia perlukan, Allah berikan. Nah, ini kan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Apalagi untuk mereka yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, akan jauh-jauh dan jauh lebih tenang dan bahagia lagi. Akan semakin baik dan semakin baik lagi apa yang dia rasakan. Akan semakin banyak dan semakin banyak yang ia peroleh dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mestinya tiap-tiap hamba yang jauh dari Allah, setiap hamba yang masih kurang maksimal untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, merasa malu dan malu. Dia harusnya merasa malu ketika meminta dan meminta serta meminta. Berharap, berharap dan berharap kepada Allah. Sementara dirinya sendiri sering berlumur salah dan dosa. Dia meminta, meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Bahkan yang dia inginkan, apa yang dia minta saat itu dikabulkan dan diwujudkan. Dia meminta A, B, C, ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah. Padahal perintahnya tidak dia laksanakan dengan baik. Larangannya sering dia langgar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita berusaha bersama-sama untuk menjadi hamba yang dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada caranya? Jelas ada caranya, itu pasti. Tidak akan mungkin Allah memerintahkan hambanya menjadi hamba yang dicintai dan dikasihi. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk menjadi hamba yang dikasihi tanpa memberikan keterangan dan penjelasan seperti apakah cara untuk dicintai dan dikasihi. Salah satunya Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Sungguh Allah mencintai hambanya yang selalu bertaubat, dan Allah pun selalu, dan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai hambanya yang selalu bersuci. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mencintai. Allah memiliki sifat mahabbah. Dan Allah Azza wa Jalla juga menerangkan bahwa untuk menjadi hamba yang dicintainya, dalam ayat ini ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah at-tawwab, menjadi hamba yang selalu bertaubat. Yang kedua al-mutatahhir, hamba yang selalu bersuci, selalu bertaubat, bertaubat, bertaubat. Setiap saat, setiap waktu, bila ada kesempatan, bertaubat. Pagi, siang, sore, dan malamnya selalu dia bertaubat. Sayangnya, sedihnya, sesuatu yang harus diluruskan. Terkadang masih ada di antara kita yang bertanya-tanya, salahku apa? Kenapa saya bertaubat? Dosa apa saya? Astagfirullah. Ini parah. Saya ulangi lagi, ini kondisi yang sangat parah. Ketika dia tidak merasa banyak salah dan dosa yang dia perbuat. Sehingga ketika diingatkan, banyak-banyak bertaubat, ucapkan istighfar sesering mungkin, dalam hati kecilnya ada penolakan, buat apa salahku gak ada, dosaku apa? Pikir-pikir lagi dari pagi, enggak salah apa-apa. Dingin-dingin lagi, enggak, hari ini saya gak berbuat dosa. Astagfirullah. Allah subhanahu yang menciptakan kita, menciptakan manusia, bukankah dia yang lebih mengetahui tentang kita? Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang paling mengetahui seluk-beluk semua tentang manusia. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Hadis riwayat Muslim, hadis qudsi. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wahai hamba-hambaku, sungguh siang malam kalian selalu berbuat salah. Mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni kalian. Jelas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkannya. Bahkan ini salah satu kesalahan kita. Tidak merasa berbuat salah. Saya ulangi lagi. Justru ini salah satu kesalahan kita. Ketika merasa tidak berbuat salah. Apakah kemudian kita selalu mengartikan kesalahan itu adalah kesalahan yang besar? Dosa-dosa yang besar, dosa syirik, dosa maksiat, mencuri, berzina, minum khamer, durhaka kepada orang tua, makan makanan riba, apa yang kita pikirkan hanya dosa-dosa besar saja? Sementara yang kecil kemudian kita lupakan dan kita lalaikan, tidak boleh. Tidak boleh. Kita ambil satu contoh, lisan kita. Saya hanya ingin mengajak untuk sama-sama sadar bahwa ternyata kita banyak melakukan kesalahan. Lisan kita, subhanallah, dalam setiap harinya ada berapa orang yang kita jadikan sebagai objek hibah. Berapa orang yang kita singgung perasaannya dan kita sakiti hatinya dengan lisan kita. Berapa banyak dosa, bohong, dan dusta yang dilakukan lisan kita. Walaupun dengan alasan apapun, saya gak bohong kok. Ya kamu bilang gak bohong, tapi dalam Islam itu namanya bohong. Contoh, melakukan jual beli. Berapa pak harganya pak? 50 ribu. 30 aja lah. Naikkan apa 40? Enggak 30. 35? Enggak mas 30. Uang saya cuma 30 ini. Ambil 30 ribu. Padahal di kanan kirinya ada yang 500 ribu, sini 600 ribu. Tapi yang dia tunjukkan sini 30 ribu. Yaudah deh mas, ambil mas. Bangga. Karena bisa menawar harga dari 50 jadi 30. Tapi dengan cara seperti itu. Dia tunjukkan, dia kesankan kepada si penjual, uangnya cuma 30 ribu. Loh, gak bohong saya. Kan 30 ribu. Bohong saya. Ini dalam Islam, fikih Islam disebut tauriyah. Memang dia tidak berniat bohong. Niatnya memang untuk menyatakan, dalam kantongku ini ada 30 ribu saja. Walaupun di kantong yang lain masih ada. Tapi ulama juga memberikan batasan-batasannya. Hal ini baru bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan kita. Tapi kalau tiap saat, tiap kasus, tiap hari, itu saja. Ini sudah satu kesalahan. Kan itu. Barakallahu fikum. Tiap malam gitu terus sama istrinya. Pulang jam 10, pulang jam 11 misalkan. Dari mana mas? Dari masjid tadi ikut pengajian terus ngobrol saya. Oh. Padahal di masjid ikut sebentar. Ngobrolnya ngobrol sama temennya sebentar cuma 5 menit. Selebihnya di warung. Saya kan gak bohong Ustaz. Iya gak bohong. Tapi kan yang dimaksud dari pertanyaan istrimu itu kan dari mana? Kok pulangnya sampai 10:30? Ketika kamu menjawab seperti itu, bukankah yang dipahami istrimu sampai 10:30 ngobrolnya, 10:30 ngobrol sama ustadz, sama teman-teman pengajiannya. Kan gak bohong? Iya gak bohong. Tapi ingat aturan yang disebutkan para ulama. Tidak boleh yang seperti itu sesering-sering dilakukan. Sesekali boleh untuk kemaslahatan. Apalagi terkait dengan nyawa dan keselamatan. Tapi kalau begitu aja tiap hari, tiap Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW orang yang paling suci. Dan sudah dijamin terampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Bahkan Nabi SAW itu sudah terjamin dari kesalahan. Ma'sum. Sudah pasti masuk surga. Pasti dan pasti. Beliau mengajarkan dan mendidik kita untuk banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Kata Nabi SAW, beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Bahkan akthar. Banyak-banyaklah ucapkan istighfar kepada Allah. Karena saya sendiri dalam tiap-tiap harinya mengucapkan istighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa kemudian kita bertanya, oh, berarti Nabi Muhammad berbuat salah ya? Astagfirullah. Beliau mengajarkan, mendidik kita. Karena fungsi dari istighfar dan bertaubat itu, ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, selain menggugurkan dan menghapus dosa, juga meningkatkan derajat seorang hamba. Fungsi dari taubat dan istighfar, selain menghapus dan menggugurkan dosa, adalah untuk menjauhkan kita dari malapetaka dan madarat, dari bahaya. Selain menggugurkan dan menghapuskan dosa, manfaat dari istighfar dan bertaubat adalah semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan menganggap istighfar serta taubat itu hanya untuk mereka, hanya berlaku untuk mereka yang melakukan dosa dan menyelakukan kesalahan. Tidak. Maka kalau dalam bahasa Arab mengenai firman Allah yang saya bacakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabin at-tawwabin, dalam bahasa Arab itu disebut dengan amthilatul mubalaghah. Artinya apa? Yukthirut taubah. Dia sering bertaubat beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba insyaAllah kita sangat mampu untuk mengubah kata-kata yang terucap tanpa sadar daripada kata-kata yang tidak memiliki arti, kita ubah dengan astaghfirullah. Daripada waduh. Gitu. Kan gitu. Daripada mengatakan yang seperti itu bukan astaghfirullah atau alhamdulillah atau subhanallah. Kan gitu. Kata-kata yang sifatnya apa namanya? Otomatis begitu. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam ayat yang sama, wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah pun mencintai hambanya yang selalu bersuci. Yang dimaksud at-tatahur bersuci di sini lengkap. Bersuci secara fisik, apalagi hati dan jiwa. Nah, selalu bersuci. Nabi alaihi salatu wasalam selalu bersuci. Bahkan seorang sahabatnya, Bilal bin Rabah, ketika dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Kenapa aku sekarang ini sudah mendengar suara terompah dan sandalmu di surga? Bilal menyatakan, karena aku setiap kali berhadats selalu bersuci, kemudian sholat 2 rakaat. Bilal bin Rabah. Nabi alaihi salatu wasalam pun demikian, selalu mengingatkan bersuci, bersuci, bersuci. Adakah ajaran selain Islam yang memperhatikan kesucian dan kebersihan seperti yang kita pelajari di dalam Islam, rinci, detail. Nah, ada buang hajat saja luar biasa. Tempatnya ditentukan, ke arah mana buang hajat, apa yang bisa digunakan sebagai media bersuci, berapa kali menggunakan tangan kanan, tangan kiri, masuk pakai kaki kanan, kaki kiri, doa ketika akan dan ketika sesudah, harus menjauh dari pandangan orang. Nah, tidak boleh di tempat-tempat yang bisa mengganggu dan menimbulkan sesuatu yang mengganggu orang. Itu semua diatur di dalam Islam, subhanallah. Bersuci. Kita diterangkan benda-benda najis itu seperti apa. Subhanallah. Mandi, junub, wudu, tayamum, semua. Semuanya tentang kebersihan dan kesucian. Apalagi kesucian hati. Kita bersihkan hati kita dari semua noda-noda dosa. Kita sucikan hati kita dari semua hal-hal yang bisa merusak kebersihannya. Nah, ini al-mutatahhirin, hamba yang selalu bersuci. Maka jamaah salat subuh rahimakumullah, setiap orang bisa saja mengaku cinta kepada Allah. Siapa saja bisa mengaku cinta kepada Allah. Tetapi pengakuannya harus diuji, harus dibuktikan. Yang Allah terangkan pembuktian itu dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka semua, kepada kita. "In kuntum tuhibbunallaha," kalau kalian cinta kepada Allah, "fattabi'uni." Buktikan dengan ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cintai kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ikuti Rasulullah dalam semua halnya. Maka yang perlu dibangun dalam kerangka berpikir kita, konsep berpemahaman kita dalam sehari-hari adalah semaksimal mungkin dan sebagaimana caranya untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar, bukan satu hal yang dikatakan ekstrim, bukan sesuatu yang bisa disebut kaku dan jumud. Kalau misalkan kita memiliki seorang teman, seorang kawan, anggota keluarga yang selalu dengan sopannya menyatakan, "Mohon maaf, karena saya ilmunya kurang, saya hanya ingin mencari kepastian, apakah yang seperti ini ada ajarannya dari Rasulullah?" Ekstrim kamu? Bukan, subhanallah. Ia sedang menempuh jalan meraih cintanya Allah dengan mengikuti perintahnya, yaitu fattabi'uni, fattabi'u Rasulullah, ikuti dan teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut. Mohon maaf, karena keterbatasan ilmu yang saya punya, sampai detik ini saya belum menemukan keterangan bahwa Rasulullah melakukan perbuatan seperti ini, apalagi diyakini sebagai ibadah. Maka saya mohon maaf, tidak bisa mengikuti kegiatan yang demikian. Kaku kamu, tertutup kamu. Subhanallah. Saudaramu sedang berusaha menempuh jalan meraih cinta dari Allah. Wajar kalau misalkan seseorang itu berprinsip seperti itu. Kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya, saya gak mau. Tapi kalau ada tuntunannya, ajarannya, saya yang paling depan. Tetapi dengan konteks yang sopan, santun, penuh akhlak, penuh adab. Bukan kemudian mentah-mentah memilih kata-kata yang kasar, bukan. Tetapi saya kira seperti yang saya contohkan tadi, dengan penuh sopan, tenang, tentram. Itu dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, tempat kita bekerja dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah bersama-sama kita manfaatkan umur yang tersisa untuk meraih cinta dari Allah. Untuk meraih cinta dari Allah dengan menjadi hamba yang senang bertaubat, selalu beristighfar tanpa harus bertanya-tanya salahku apa. Cukup ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, diresapi dan dihayati. Marilah kita meraih cinta dari Allah dengan selalu memperhatikan kesucian dan kebersihan. Kebersihan pakaian, kesucian hati, kesucian badan, lingkungan, tempat tinggal dan seterusnya, agar dicintai Allah. Dan tentu bukti yang paling besar dan paling nyata untuk mendapatkan cinta dari Allah adalah dengan semaksimal mungkin, sesuai kemampuan yang kita punya, untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, karena ini hanya kuliah subuh. itu pun sudah termasuk panjang, saya kira begitu. Nah, tapi memang kebiasaan Rasulullah itu selesai sholat subuh beliau memompa semangat. Kebiasaan Nabi itu selesai sholat subuh. Mungkin panjenengan yang ikut ada perusahaan asing atau perusahaan lokal yang menempatkan profesionalisme untuk kerjanya, itu sering yang namanya briefing pagi. TNI Polri juga kan ada ya, briefing pagi itu apa? Untuk modal mereka menjalani kehidupan sampai sore. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan tiap salat subuh dikumpulkan kasana sehat, sepatah dua patah kata, satu hadis dua hadis untuk bekal mereka hidup hari itu terus begitu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan kita untuk seharian ini, kalau bisa pun untuk seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan atau pilihan kata yang barangkali tidak tepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, termasuk apa yang kita lakukan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.